Subang mau nyanyi. Ulat sangring kini bareng melon meti. Asik ya. Samudra Rekod Banyuwangi. Thank you. karo apa-apa sing ono artine perantara padha kaya berlangi menyaksikane yo sing ono lekas putusi. Pengen urip cewekan di pendirian riko saiki isun pisto parang wong siji kang pengen son sampe Melon Music Samudra Record Banyuwangi Asia Bimantara Production Zahiba Mas Ajoji Jawa Kau Ojo Mungisan Melon Music Perdana dari Samudra Rekord Banyuwangi Asia Bimantara Production Ojo Mungisan Kerasa kaken Ciruni kangen Rumang soni son Walas riko Kari sing kereken Ngekeno Rumah tani son walasri ngerti seprono seprene mongkati ki anane welas iso nang riko koyo nono artine. Cherry.

Masyuta samudra sing arum sing ono hang tiso yata siwa siki masyu ilang nyolo sing pilani Jangan lupa subscribe di karaoke YouTube Samudra dan juga komen.